untuk mengatakan qad aslaha man zakkaha wa qad khaba shaha. Saya telah beruntung, saya telah mensucikan dirinya dan sungguh sangat merujuk. Saya telah mengotori. Ini ayat-ayat sering kita dengarkan, termasuk surah yang sering baca dalam salat. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang agung, dan Allah bersumpah sesuai dengan apa yang dia kehendaki untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Sebuah sumpah untuk menyatakan bahwa telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya dan sungguh salah siapa yang mengotori jiwanya. Di sini mensucikan jiwa, membersihkan diri adalah salah satu tugas di dalam kehidupan. Dengan ciri seorang hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Seorang pemuda dan pemudi yang mendidik diri di atas hal ini, maka pastilah dijamin untuk yang keberuntungan akan dihindarkan dari segala bentuk kesalahan. Meskipun jiwa ini disebut di dalam Al-Quran di berbagai tahankan tentang keutamanya, tentang manfaatnya, tahankan balasan membaik bagi siapa yang mensucikan jiwanya. Dalam beberapa ayat telah ditahankan nikmat Yusuf Rasul Tugar Seluli Yatku Alikum Ayatihi Wa Yuzetikum. Rasul ini membaca ayat-ayat Allah dan mensucikan kalian. Maksudnya Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk membersihkan, mensucikan jiwa sembah. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang beruntung itu juga surga adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya. Maksudnya neraka itu disiapkan untuk orang yang bergelimang dengan dosa. Allah berfirman, wa man ya'tihi mujriman jahannam la yamutu fiha wa la yahya innahu man ya'tihi mujriman inna lahu jahannam la yamutu wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa menghadap kepada Allah dan sedang bergelimang dosa, maka untuk neraka jahannam wajib di dalamnya tidak pula mati. Karena syaitan siksa di dalam neraka itu. Dianggap hidup pula, dianggap mati juga tidak. Sebaliknya, yang melihatnya mu'minan pada amila salihat, ta'ula lahu darajatul ula. Barang siapa yang menghadap kepada Allah sebagai seorang mu'min yang telah beramal salih, maksudnya berbagai derajat yang tinggi. Apa derajat-derajat yang tinggi itu? Surga Adn terjiru min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Surga Adn yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Fuksya wa dhalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Kenapa lagi orang-orang yang selalu membersihkan dirinya? Ya, itulah dari tugas di dalam kehidupan ini. Ada seorang hamba selalu mensucikan diri, membersihkan diri. Kecuali tolong yang dibalik tirai suaranya diatur, volumenya anak-anaknya dirapikan. Yang apa namanya tidak ada kebutuhan di majelis yang mengganggu, ya mungkin sebaiknya yang lain lepas mendengar saya, biar saya kesempatan untuk mendengar. Ya, tolong suaranya di ya baik. Jadi kali saya kepada materi bahwa pensucian diri ini adalah hal yang penting. Dan dalam kehidupan seorang hamba dan seorang muslim dan muslimah, dia menatap kepada dirinya adalah khotob. Dia harus selalu diperbaiki. Saya kata sebagian as-salaf, orang yang paling baik itu adalah yang benci pada segala hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melihat kepada diri, namun dia dapat dirinya adalah orang yang paling dia benci. Karena dia selalu kesempatan sering jatuh di dalam dosa. Membenahi diri adalah keberuntungan yang sangat besar bagi siapa menegakkannya. Siapa yang menegakkannya dan mensucikan diri ini ada jalan yang jalan syariat. Jalan yang paling indahnya adalah seorang menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua dari jalan mensucikan diri adalah ia membaca Al-Quran, mentilalhan. Al-Imanu imana tilalah, bukan sekadar seseorang membaca dengan lisan. Dia perbaiki tajwidnya. Dan dimaksud dengan hal yang lebih daripada itu. Di ayat ketiga mana? Pertama dia mengenai dia membaca Al-Quran. Sebagaimana yang Allah turunkan Al-Quran itu. Yang kedua dia baca Al-Quran dengan menterabdiri kandungan dan maknanya. Kemudian antara mana timana adalah mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Ini adalah istilahnya yang apabila seseorang mencari Al-Quran dengan cara ini, Al-Quran itu mencukupinya dari segala hal yang dia perlukan. Allah berfirman, alam yakfihim anna anzalna alaihim kitaban yutla alaihim. Bukan setelah cukup bagi mereka kami menurunkan kalian kepada Nabi Al-Quran di wilayah untuk mereka dibacakan untuk mereka. Bersucikan diri di antara badannya adalah seorang hamba selalu memeriksa dirinya sejauh mana dia telah menjalankan segala perintah Allah, mana dia meninggalkan segala yang dilarang. Karena dia ini perlu dihisab, harus muhasabah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisab diri kalian ini. Maka siapa yang menghisap dirinya, kesempatannya adalah di sini untuk beramal, menghisap diri. Akhirat kelak adalah waktu yang pertanggungjawaban amalan. Kisah dua golongan, golongan yang merugi dan golongan yang beruntung. Minhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Antara mereka ada yang merugi dan jangan ramalkan yang beruntung. Untuk kaya mensucikan jiwa penting sekali. Perhatikan surat duha ini. Dia bersumpah dengan 11 sumpah luar biasa untuk menyatakan bahwa beruntung siapa yang mensucikan dirinya dan sungguh sangat rugi siapa yang mengatur dirinya. Dan dari bentuk mensucikan jiwa adalah seorang yang terhormat bertobat kepada Allah, beristighfar dan bertobat terhadap kesalahannya, terhadap dosa dan kesalahannya. Allah berfirman, "Wattaqu Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai kaum mu'minun supaya kalian beruntung. Keberuntungan dijamin untuk mereka yang bertobat kepada Allah, mensucikan dirinya, mensucikan dirinya. Dan pensucian diri ini seseorang penuh di dalamnya. Harus ada panutan di dalamnya. Panutan yang paling baik adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. Dzikra Allah. Sungguh telah ada pada kalian. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri taulah bagi siapa yang menghendaki Allah kehidupan akhirat yang banyak berkir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, mengambil panutan dari orang-orang yang salih bertakwa di dalam umat. Karena itu antara dia indah bagi seorang pemuda dan pemudi adalah dia banyak membaca kisah para nabi dan para rasul, kisah para sahabat, dan kisah para imam ahli agama dari masa ke masa. Dari situ dia mengambil panutan, mengambil contoh yang baik, mengambil contoh yang baik. Ya. Ini bentuk dari mensucikan diri. Dia ingat dengan mensucikan diri ada kebalikannya, kotori dirinya. Kita harus dibuat, harus diwaspadai bahwa seorang hamba kalau ia mempelajari agama, kalau ia menempuh jalan ketaatan, jalan ketakwaan, harus diwaspadai bahwa syaitan ingin mengeluarkannya dari jalan. Ia mengeluarkannya dari jalan, jalan. Karena syaitan memberikannya dengan hal-hal yang selalu dipandang baik, namun sikapnya itu adalah perkara yang mengeluarkannya dari jalan kebaikan. Mengeluarkannya dari jalan kebaikan. Ya. Dan sementara sebelum itu saya banyak menuntut generasi muda kita yang ingin mempelajari agama, yang ingin memberikan kepadanya kesadaran, Allah telah memberikan padanya hidayah untuk mempelajari cinta kepada agama. Tapi syaitan mencelakakannya dengan cara yang lain. Mencelakakannya dengan cara yang lain. Karena itu kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Hidayah ada dua jenis. Hidayah yang pertama adalah hidayah menuju ke arah jalan. Ya. Orang telah mendapat hidayah menuju pada jalan Islam, ke jalan yang lurus. Hidayah yang pertama yang didapatkan oleh seorang hamba. Kalau kita mendapatkan hidayah ini, hendaknya dia bersyukur. Dia perlu hidayah yang kedua. Namanya hidayah di atas jalan. Begitu dia sampai di jalan, akan melalui melapasi jalan, maka berat jalan dia perlu hidayah yang kedua. Hidayah yang mengokohkannya di atas jalan. Jangan sampai dia keluar ke mana yang kecil. Jangan sampai dia keluar ke mana yang kecil. Ya. Sebab siapa keluar dari jalan Islam, mana pun arah keluarnya, semua dengan kebinasaan dan kehancuran. Itu adalah jalan yang syaitan. Dia jalan yang lurus itu cuma satu. As-sirat al-mustaqim. Dalam Al-Quran ada as-sirat al-mustaqim. Satu jalan yang lurus. Tidak syirat al-mustaqim. Cuma juga dalam apa? Satu jalan yang lurus. As-sabiyah cuma satu. Kul hadhihi sabili. Katakan lain di jalanku. Cuma satu jalan. Dari hal yang menimpa, saya tadi saya katakan problematika yang menimpa umat, khususnya generasi muda, mereka telah masuk mempelajari Islam, mereka hidup masuk di dalam kelompok-kelompok yang dengannya mereka terbelah di dalam agama. Dan kelompok merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Dan kelompok mereka sedang kecintanya, kebenciannya, permusuhannya. Tidak bangun kerana Allah dan Rasulullah. Tidak bangun kerana kumpulnya, kerana pimpinannya, pemikirannya. Ini adalah hal yang dicelahi dalam agama. Ini penting saya yakin. Ya. Sebab orang yang jatuh dalam maksiat, dosa, berzina, mencuri dan seterusnya, mereka tahu dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti dia masuk di dalam kelompok-kelompok apalagi dinamakan dirinya Islami, mereka mencari sadar, berlian dan kecilan dalam agama. Karena syaitan menyesatkannya keluar dari jalan yang lurus. Karena tak pecahat tidak pernah dipuji di dalam Allah. tidak pernah dipuji di dalam agama. Dia adalah hal yang jelas. Dan dia bicara. Tidak terkulu kemadina tasarrat. Waktanahu min ba'di ma'ba'akum al-bayyinat. Dan jalan kalian seperti orang-orang yang terpecah belah. Setelah datang kepadanya petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi-Nya, innadina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum. Sungguh orang yang memecah belah agama mereka berkelompok-kelompok, supaya Nabi Muhammad tidak termasuk pada mereka. Perpecahan itu masyarakat jahiliyah, kaum musyrikin. Dan ia sendiri yang mengatakan, "Dan takunu min al-musyrikin ila alladziina farraqu wa kanu syi'a kull hizbin bima ladayhim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, orang-orang yang memecah belah agamanya. Mereka berkelompok-kelompok, sampai merasa bangga dengan apa yang dirimiliki. Selain itu, wajiban bagi umat ini khususnya terhadap pemuda dan pemudi yang berpegang di atas bulan yang lurus Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Al-Qahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan dan wajiban di dalam firman Allah Ulan yusyarkiki Rasulah Mubadu ma tabayyan lakul huda Al-Qadu wa ghayra qadil al-mu'min Mulandihi ma'wa nuslihi jahannam Wa sa'at masyirah. Dan siapa yang berhadap pada Rasul setelah tanpa baginya petunjuk, dan ia tidak mengikuti jalan kaum mu'min, dia berjalan yang diantam mengikuti Rasul, tidak mengikuti jalan kaum mu'min, Allah mengancamnya, kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya, dan saya akan memasukkan ke dalam neraka jahannam. Itu adalah sejarah kelak tempat kembali. Baik, ini saya tujuh nasihat saya sampaikan. Yang saya harapkan karena kalimat yang indah ini yang berasal dari Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi pegangan untuk kita semua, ada tempat di hati-hati kita semua yang dari dalam kehidupan. Saya punya harapan kepada generasi muda kita, pemuda maupun pemudi, bahwa sepanjang subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka nikmat yang indah ini, nikmat keislaman, nikmat usia muda, nikmat mengenal. Dan kita mendengarkan kalimat-kalimat petunjuk, hendaknya kenikmatan-kenikmatan itu disyukuri. Dan syukuran kepada nikmat terwujud dalam beberapa hal. Pertama, memuji Allah tulisannya. Yang kedua, disyukuri di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Dan yang paling pentingnya, dia gunakan nikmat tersebut yang dicintai dan diridai oleh Allah. Marilah kita sama-sama menjaga nikmat ini. Iya. Dan untuk generasi muda kita, depan yang masih panjang. Nah, ada hal yang hendaknya kita selalu benahi di dalam kehidupan. Ada tugas-tugas yang diemban. Ada tugas-tugas yang diemban. Sebenarnya kita semua menjadi orang-orang yang selalu memberi manfaat kepada manusia dimanapun dia berada. Karena Nabi Muhammad, "Man fata'a minkum an yanfa'a akhar falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Dan generasi muda kita, ya, dia kesadaran semua harus mempelajari agama. Karena demi Allah, kemudian untuk umat ini, kecuali kalau mereka berpegang dengan agamanya, berpegang dengan agamanya. Jadi kebaikan untuk generasi muda kita, agar jauh dari agama dan jauh dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu. Apa saja para orang yang selalu membimbing mereka, mengarahkan kepada kebaikan. Ya. Jika dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kehidupan mereka tercatat dengan baik dan berada di atas jalan yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang Allah membukakan untuk kita berbagai kesempatan guna mempelajari agama. Fasilitas-fasilitas dimudahkan untuk mempelajari agama. Ini adalah suatu hal yang hendak kita syukuri. Berbeda dengan orang-orang di masa dahulu. Ya. Orang-orang di masa dahulu ini mendapatkan. Jadi mereka harus meninggalkan negerinya puluhan tahun. Ya. Sebagian sahabat, hanya orang terkuat. Halal hadis yang diadal. yang mendengarkan hadis ini dari Nabi cuma dua orang. Dia dan seorang lagi temannya yang tinggal di jaraknya dari negerinya sebulan perjalanan. Maka untuk meyakini kehadiran hadisnya ini, dia melakukan perjalanan sebulan. Ya, menjumpai sahabat kita. Begitu sampai ini yang dimaksud, Jabir bin Abdullah sahabat yang melakukan hal ini, menjumpai kawannya. Kawannya pun terjadi. Perjalanan sedemikian jauh. Maka Jabir berkata, saya menghafal dari ini, saya meyakinkan apa yang saya hafal. Kata kawannya, saya juga hafalnya sama dengan apa yang kamu hafal. Jadi Jabir pun, untuk saya, untuk satu hadis, sedemikian kesulitan yang mereka lewati, perjalanan sekebunan, mendaki gunung, menembus lembah, menghadapi mara bahaya. Dan kita bisa ini subhanallah, Allah mudahkan untuk kita berbagi fasilitas. Allah mudahkan untuk kita, kelimatan-kelimatan, seorang yang ingin bertanya, ada seorang alim, walaupun alimnya berada, dia cukup, maka jangan telpon dia. Untuk dia ingin datang menuntut ilmu hanya di beberapa jam saja dia sampai ke grup tersebut. Tidak perlu berhari-hari berbulan-bulan. Ya. Jadi ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu jangan dilantarkan kemudahan ini. Ya. Dan bagi dari kita tidak jujur pada dirinya. Ya. Kalau kuliah insyaAllah 4 tahun, ayo. Hari pun, ya. Semoga lo lambat masuk, boleh. Kerja dihantuk apa namanya paling 3 bulan, 6 bulan harus dilewati. Tapi untuk mempelajari agama apakah ada waktu untuk hal ini, sedang kita tidak jujur. Kalau seorang itu jujur, dia akan berpikir untuk dengannya, kita perlu dari bekala, sebab ilmu agama ini ada yang wajib untuk dipelajari, ada yang wajib kifayah, ada yang sunnah. Hal yang sifatnya wajib ini akan memberikan ujur untuk kita pada hari kiamat. Tidak ada alasan seorang menghadapi Allah. Saya minta ujur kerana kita ini sibuk, tidak bisa belajar. Tidak ada alasan untuk itu. Sebab ini wajib ain untuk dipelajari. Ilmu yang sifatnya wajib ain untuk dipelajari. Bagaimana seorang bisa menjawab di alam kubur 30 malaikat? Kalau dia tidak mempelajarinya di dunia, apakah dia mau minta ujur kepada Munkar dan Nakir? Maaf, Munkar dan Nakir. Saya kembali. Ya. Makanya saya belum Puroja apa jawaban pertanyaan ini. Saya ujur untuknya pada kalau menjadi alat kubur. Ia pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan terbuka. Kesempatan terbuka. Ingin berjalan di hari dimanapun. Ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang berilmu siada di dalam kita. Ya. Walaupun jumlahnya tidak semakin banyak di masa dahulu, tetapi tetap masih ada jatah ulama yang kita menutup dan mengambil ilmu dari mereka. Karena itu adalah seorang jujur dari dirinya sendiri. Dalam untuk kehidupan dunianya, dia siap mengorbankan segala yang mahal, segala yang murah, ataupun dia korbankan darinya, untuk agamanya yang menjamin dunia dan akhlaknya, yang menentukan surga dan nerakanya, dia tidak punya pengorbanan di dalamnya. Kita perlu merahmati diri dan perlu jujur di dalam hal ini. Ya. Ini saya katakan kadang ya, di sebagian majelis majelis ilmu. Ya. Sebagian majelis ilmu ada materi pembahasan berkaitan dengan pembahasan yang diperlukan oleh orang hamba. Berkaitan dengan kewajibannya. Ya. Ada hadir sedikit. Alhasil disiapkan waktu. Biasanya waktu bukan waktu, mereka sibuk. Ya. Jadi sekali lagi jangan belajar menghujan yang lebih ditutup dan diperlukan lagi. Kurajulan rizinu husid para Muhammad himmat ritut suraya. Jadi kami lagi-lagi kami yang menapak di bumi tapi semangatnya berada di bintang di atas langit. Ya. Artinya semangat sebab belajar kepada semangat itu adalah kehampaan dan alamat tidak berhasilan. Ya, kata seorang penyair di طلب الأمومة بغير شد سيدركها إلى شاب الغراب شاب من تلئيمه من تلئيمه فرمانت كسبيتا لم يتنعي جادة كان قال برمجادة كبر أولا Sangat berubah. Ya. Artinya sampai mati pun tidak ada burung kaya yang berubah. Kan begitu. Jadi maka penyayangnya orang yang mencari ilmu yang sudah mau sulit, itu mustahil dia dapat apa? Mustahil dia dapat semua. Ya. Ini pembahasan fasih ya di dalam bahasa. Sebab itu ada di dalam Al-Quran. Nah, wala yadukhulul jannata hatta yalijal damal fi sambil khiyat. Orang kafir itu akan masuk surga sampai unta itu masuk ke mata jarum. Bisa masuk. Unta di jarum. Dua tahun, tidak bisa. Ini artinya. Misalnya yang ingin belajar, harus menempuh kesulitan. Ada kepilihan yang harus dia tempuh. Sisihkan waktunya. Harus disisihkan waktunya. Bukan dijadikan sambilan. Bukan dijadikan sebagai pekerjaan sambilan. Yang penting kan, apa namanya, kita juga hajur. Ya. Bagian keadaan. Nah, yang penting dijadikan bagi suatu hal yang sambilan saja. Dan ini sudah seluruh dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Setelah kita hidup di dunia ini untuk memperserbi kanan. Mencari akhirat, jangan lupa dunia. Bukan mencari dunia, jangan lupa apa? Lupa akhirat. Sekarang terbalik. Cari dunia, oh jangan lupa salat. Jangan lupa hadis lain. Kita hanya mencari dunia, jangan lupa apa? Lupa akhirat. Allahumma la firman wa bataki fi ma ataka Allahu dar al akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Hari apa yang Allah datangkan kepada kalian dari kehidupan, jangan lupa tujuanmu dari dunia. Itu dalam Al-Quran. Jadi tidak, hari apa yang didatangkan dari kehidupan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Itu dari ya. Dua hal selalu berarah dalam jiwa seorang yang mukminah. Dan ini berlaku untuk semua orang. Dan tentunya lebih ditekankan untuk generasi muda. Sebiarnya mereka lalai dari dua hal ini. Dua hal ini adalah mengingat. Hanya mengingat kemarian dan mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Kedua hal, siapa terpisah dari hati walaupun sesaat, pasti membuka pintu kerusakan untuk hati. Orang yang tidak lihat mati, tidak perlu persiapan kemudian akhiratnya. Berhidup di atas muka bumi ini dan berani oleh syaitan. Buka pintu dengan angan untuknya. Buka pintu dengan angan. Orang yang sadar dirinya akan meninggal, akan kembali ke Allah. Pasti dia akan beramal sebaik mungkin mempersiapkan bekalnya. Mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah itu, hendaknya keutamaan dari mempelajari ilmu agama ini selalu ditanamkan di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umurnya sebagai umur-umur yang berberkah, umur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan di atas kesehatan. Ya, kita memohon kepada Allah diberikan diberi kehidupan. Karena memang itu untuk beramal kesehatan dan kebaikan. Dan kalau memang hajian di dalam kehidupan kita dan membahayakan kita, kita bermohon kepada Allah agar supaya kita cukup kembali kepadanya dalam keadaan diri baik oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini beberapa tiga syahat yang saya sampaikan. Ya. Tentunya beberapa syahat ini ya, sebagai usaha untuk kita dan berbicara tentang syahat untuk generasi muda. Ada pembahasan yang sangat luas ini. Pembahasan yang sangat luas akan menjadi penyelidikan dan kesimpulan yang disiapkan untuk materi ini. Dan saya sekali lagi bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang bermanfaat, membawa kebaikan dan kebaikan semua dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dan muslimat dan generasi muda muslim dari segala kejahatan yang nampak maupun yang tidak nampak, dan semoga menjaga mereka dari segala makar dan budaya para musuh Islam yang ingin mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Jemaah dan Dia Maha mengabulkan doa Innahu Jalladun Karim. Wallahu Ta'ala. Baik, ini ada jawaban dalam pertanyaan. Iya. Apa hukumnya lagi-lagi dan perempuan yang bukan mahram lihat di dunia maya seperti di Facebook dan chatting? Ya. Ini sebenarnya pun aja sudah tahu ya, sebab itu sudah bahasa kan lihat berikulat di sini berikulat. Sebenarnya seorang itu tahu bahwa itu adalah berbahaya, hendaknya dihindari. Nah ya, dihindari. Ya, sebenarnya lagi yang namanya Facebook, ya maaf ya, saya bukan Facebook. Ya, saya tidak punya ikon Facebook, jadi saya urus sekarang. Ya. Dan biasa syukur, ya, hendaknya mengetahui perhubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Padahal yang di luar hajat syar'i itu adalah sebuah fitnah dan bahaya bagi kehadiran seorang hamba. Seorang perempuan itu ya, adalah aurat Rasulullah SAW. Sebuah al-mar'atu aurat. Perempuan itu adalah aurat. Bila khajat, istasyarakah syaitan. Bila dia keluar, akan dibuat sangat cantik, sangat indah oleh syaitan. Ya. Dan seorang perempuan berbicara laki-laki yang bukan mahramnya dan hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu tidak dibolehkan, kecuali kalau ada keperluan dan hajat syar'i. Seperti kalau dia bertanya tentang ilmu, Allah firman, "Wala sa'altumuhun makan fas'alunna min warai hijab." Terhadap para istri Nabi, Allah firman, "Kalian meminta kepada mereka sesuatu, mereka minta lah dari belakang syirik. Itu lebih baik untuk hati kalian dan hati mereka." Para sahabat dan istri Nabi SAW, padahal istri Nabi ibu-ibu kaum mukminin, haram untuk dinikahi setelah Nabi meninggal. Jadi bersamaan dengan itu, istri meminta dari Allah, dari Nabi Sirin. Perhatikan. Kudulan yang sehingga sekarang, ya, apalagi ya, kebiasaan sebagian orang menebarkan kemusnahan di internet, kejadian, ya. Ini adalah dosa yang sangat berat. Kejadian dan kemusnahan tersebut belum disebarkan. Melihatnya. Sepanjang mereka ini masih ada yang membacanya, dia juga mendapatkan apa? Bagian dari dosanya. Sebab dia yang apa? Ya. Dia membicarakan tersebut. Ya, dari pernyataannya bagi anak-anak muda yang serang apa namanya melakukan aksinya atau tujuannya di dalam kamera bisnisal dengannya. Ya. Ini sudah beraneka ragam pelajaran di dalamnya. Ya. Dan banyak catatan-catatan dosa besar. Karena itu, seorang hamba yang terbaik bagi dirinya adalah apa menjaga dari fitnah seperti ini. Yang masuk, dan tidak apa-apa, dibilang gadget, tidak ngerti, Facebook tidak ngerti, chatting tidak apa-apa, itu lebih bagus. Ya. Dan supaya orang tidak mau, supaya sebuah maju, ya. Tapi rupanya, dia setiap harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagian salah satunya. Dia berkhutbah. Ya. Seorang Yunani yang bernama Mutarrik bin Nahdinas bin Syifir. Dia berkata, "Alhamdulillah alladhi min al-ilmi bihi al-jahli bi ghairihi." Setuju segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk ilmu tentang Allah, seorang jahil acuh terhadap selain Allah. Atau melingkan dari agar oleh bagi saya. Itu perhatikan. Dari seseorang yang tidak ada hajat dan keperluan, tidak apa-apa yang disebutkan tadi, jangan dia silahkan. Semoga sendirinya menjadi bahan hantaran syaitan. Ya, dia termasuk kekeliruan sebagian anak muda. Yesus yang sudah belajar lama. Wah, insyaAllah saya jadi kesukaan, gak apa-apa. Kan banyak orang-orang yang bisa lari hati. Ya. Tapi saya bikin grup, bikin blog. Ya. Saya bikin, apa namanya, hal-hal yang baik. Orang-orang yang, apa namanya, kerjaan cek di internet ini, bisa dapat yang baik. Iya, raja bisa baik. Ya. Siapa yang menjahit? Siapa yang bisa menjahit? Dirinya. Siapa yang menjahit? Masalah hati yang sangat jelas. Ya. Seorang mas di dalamnya. Ya. Ya, itulah masalah. Karena Umar Maruf yang mengharap adalah sebuah kesempatan di dalam syariat kita yang mulia. Jadi jangan sampai dia ingin ada orang lain tapi dia sendiri menjelaskan dirinya. Itu seperti ini. Menerangi orang lain tapi dia sendiri apa? Membadar dirinya, menghancurkan dirinya. Bagaimana format pembelajaran di kampus yang berbeda antara pria dan wanita? Digabung dalam satu ruangan. Yang ini namanya istilah bercampur dalam satu ruangan tidak diperbolehkan. Banyak dalil di dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang haramnya. Dan sepakat para ulama tentang haramnya perbuatan ini tidak diperbolehkan. Karena itu kewajiban seorang hamba dia belajar tempat yang tidak ada bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Dan tempat-tempat yang seperti ini alhamdulillah dimudahkan dan ada ya, dan siap apa namanya mencarinya. Kalau ada sang umur untuk orang yang disebut pemuda dan pemudi ya. Sebenarnya kalau batasan tidak ada batasan khusus ya tentang mana, cuman ada usia muda, ada usia tua. Usia tua itu biaranya kemarin nih, ada ciri-cirinya sudah mulai berubah, keriput terusnya, usia tua. Sekarang usia muda 10 tahun itu kadang masih apa? Ya, masih muda, tapi masih memiliki muda. Ada namanya muda, bisa mulai ladang tahun. Jelas ya? Masih ladang tahun. Sebab tidak ada memang kurang tertentu tentang usia muda ini. Usia berapa yang disyariatkan dan disenakan? Ya, menikah lagi berapa muda? Kata usia tidak dibatasi. Ya. Nabi hanya memberikan ketentuan umum. Ya anak abad, manisqa'a minkum ba'afan hitazallat. Innahu agabdu lilbasar wa'ah amal lilfarj. Dan sekalian anak muda, siapa dia akan mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Hanya disyaratkan kemampuan mereka. Kemampuan dari sisi fisik, dan kemampuan dari sisi materi. Dan kemampuan ini, maka Nabi anggarkan untuk segera menikah. Ya. Adapun sekarang dibatasi pernikahan itu harus berumur 17 tahun. Dan sebenarnya dari tuntunan umat Islam. Nah sebenarnya dari bahaya yang sangat besar terhadap umat. Sebab akan menyeret ke dalam perzinahan. Ya, menyeret perzinahan. Dan sebagian orang punya alasan saja. Namanya syaitan selalu membisikkan. Hal yang hafil kepada sehingga seseorang untuk membenarkan perbuatan. Alistina usia di masa dini itu adalah hal yang membahayakan. Adalah hal yang membahayakan. Nah, jadi pemahaman kiri dari sebagian orang. Tapi ada yang menolak hadits Rasulullah, menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa masalah itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di umur berapa Aisyah? Dan dalam sebuah riwayat 7 tahun. Dan beliau bersama Aisyah di umur 9 tahun. Di umur 9 tahun. Jadi dari perbuatan Nabi, beliau kali perbolehkannya hal tersebut. Tetapi harus ingat di dalam syariat kita ada yang bergaul dengan keluar dari cara yang baik. Ya. Kemampuan itu berbeda-beda tingkat kemampuannya. Ya. Dia yang di umur 9 tahun dia sudah punya kemampuan. Dan yang belum punya kemampuan, kalau belum punya kemampuan maka suami dituntut untuk apa? Bergaul dengan cara yang baik. Ini tuntutan. Karena itu tidak ada bahayanya di dalam pernikahan. Tidak perlu dikhawatirkan. Misalnya kejadian satu persatu misalnya, satu kejadian kemudian dianggap jelek kejadian itu, kejadian. Ya. Risiko sedikit dibanding dengan kemaslahatan yang sangat besar. Yang diciptakan di dalam syariat dengan menjaga, namanya, kejadian diri. Seorang perempuan ketika dia berada di bawah sebuah tenda biru diikat dengan tali pernikahan, itu adalah hal yang merupakan kemuliaannya dan mahkot berada di atas kemuliaannya. Bahkan berada di atas kepalanya. Jadi itu lebih baik baginya. Lebih baik baginya. Ya. Dan saya tidak berhikmah dalam syarat terkait dengan masalah ini. Perlu musik bagi pemuda agar menambah semangat belajar. Menambah semangat itu harus dengan cara yang dibolehkan. Ya. Bukan hal yang diharamkan. Kalau pun ada tambahan, di awalnya saya, akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah patah semangat. Ya. Itu pasti karena dosa itu merusak hati. Dan kalau hati sudah rusak, akan kurang kekuatan orang hamba milik. Lemah hatinya, lemah fisiknya. Ya. Lemah fisiknya. Kalau seseorang itu kuat hatinya, maka baik pula badannya. Baik pula badannya. Karena ya. Itu musik adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Itulah di kesiasian yang disebut di dalam ayat walilan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Jadi manusia membeli pembicaraan yang murah, yaitu musik musik ini, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ya. Dan disebut oleh Nabi suatu hal yang haram, ada hal yang akan nanti satu hal yang akan menghalang sunnya al-ma'azif disebutkan. Dan banyak lagi dalil tentang haramnya dari musik ini. Dan mendengarkan musik itu adalah akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, akan membuat hati itu menjadi keras, tapi menjadi keras. Ada pun kalimat-kalimat yang baik yang disertai dengan musik, kalimat yang mengandung kesanian, kalimat yang mengandung akhlak yang mulia masalah. Jadi yang mulia masalah kalau dia disertai dengan apa? Disertai dengan musik, irama musik, atau disertai dengan suara yang fitnah, ini tidak diperbolehkan. Apakah hukum laki-laki bagi pemuda? Baik laki-laki maupun perempuan. Dengan itu bagi perempuan saya laki-laki bagi pemuda. Ya. Sebab kalau dia laki-laki maka dia akan menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan. Jadi yang pelatih nanti itu hanya untuk siapa? Untuk perempuan saja. Ya. Berbeda dengan cicin ya. Cicin bagi perempuan, bagi laki-laki itu boleh. Lalu makin cicin. Ya. Diperbolehkan, tidak boleh cincin dari emas. Kalau tidak diperbolehkan cincin dari emas, ya. Jadi kalau Allah SWT menang dari hal tersebut. Bagaimana nasihat untuk ikhwa yang dijelaskan oleh orang tuanya dengan wanita awam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'a bi arba." Orang perempuan itu dinikahi karena empat hal. Pertama, dari jamaliha, dari nasabiha, dari hasabiha. Dia dinikahi karena ramanya, karena kecantikannya, karena nasabnya dan karena juga. Empat hal. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan, "Fadhfar bi babid din taribat badak." Carilah perempuan yang punya. Ya. Sebab agama itu kunci segala sesuatu. Kunci segala sesuatu. Kita lihat dari pelayan, rumah tangga, ya. Ini adalah perceraian, perpisahan. Sebab saya diikat dengan apa? Agama. Jadi mungkin dia cuaca, namanya berita. Ya. Yang sering kita lihat ya, orang-orang yang cerai terus. Sehingga cerai, hanya dimalui. Sebabnya orang-orang yang apa? Kita punya agama. Kebanyakannya ada orang-orang yang fasik. Akhirnya rijalah. Ini yang seperti itu. Dia mengatakan itu adalah agama. Dan itu kata sebagian salaf. Saya menikahkan itu. Saya suara yang salih. Dan saya merasa aman dengannya. Karena orang yang salih itu. Kalau dia cinta kepada putih itu. Yang terbaik untuknya. Dia tidak cinta sahaja. Maka dia tidak akan membalinya. Dia tidak akan membalinya. Karena Allah memang mengharuskan untuk seperti itu. Maka agama adalah hal yang penting. Dan seorang apabila dihadapkan dalam sebuah problem seperti dilayakan ini, cara yang terbaik ya, adalah dia ya, membuka komunikasi dengan orang tua. Tukar pikiran. Ya, memberi nasihat. Kalau tidak mampu maka dia pula doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang kalau dia datang kepada suatu hal, maka dalam hal yang seperti ini, kalau ada jalan lain, baru saja dia menerima. Jadi dia mengharapkan kepada calon istri, rancid, syair, maka dia siap memasuki apa namanya, hidup dengan kehidupan yang islami. Ya. Ini dari hal-hal yang bisa ditentuh seorang dalam kehidupan yang khusus di dalam masalah yang ditanyakan tadi, wallahu a'lam. Yang akan jelaskan mana hadith barang siapa yang menyerupai satu poin maka dia termasuk dari apakah seorang muslim yang mengikuti perayaan orang kafir apakah dengan itu dihukumi dihukumi hukum kafir karena mengikuti perayaan orang-orang kafir seperti itu hadithul islami ibn Taymiyyah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu tapi syekhul islam dalam hadith menunjukkan keserupaan di dalam kekafiran kafiran tentunya kita ada dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa itu berkisah ya. Ada sebagian dari desa yang sifatnya mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman kaya kan hari kabir orang-orang kafir dalam bentuk loyalitas kepada kekafiran dia lebih cinta kekafiran daripada keislaman lebih menyayangi perayaan daripada perayaan Islam yaitu Idul Fitri, Adha, hari Jumat ya. Mereka itu hukum kafir dengan Islam. Jadi kalau anda batasan itu, jadi bagi dia besar. Dia mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ada teman yang bertanya pada saya, apakah bisa berdoa untuk disatukan dalam suatu ikatan nikah dengan suara yang dicintai? Kalau dia bertanya boleh, kalau bisa, jawabannya boleh, dia bisa dia. Siapa yang melarang? Ya. Suatu orang berdoa, ya. Karena dia cinta kepada orang agar supaya disatukan dalam ikatan pernikahan, itu boleh dia. Sebenarnya masalah adalah urusan hati. Ya. Ya, sebelum ikatkan, kita usah berpikir, itu bukan miliknya, belum menjadi miliknya. Ya. Dan dia yang memastikan bahwa si dia itu harus menjadi miliknya. Kita harus memastikan. Karena itu kita perlu menyiksa hati dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, berjalan saja dia tabiat di dalam kehidupan ini. Begitu dia cinta pada seorang serius ingin menikahi ini, ya selesai. Dia menikahi ya. Nah. Ini sekali lagi yang perlu dijaga oleh seorang hamba bagaimana dia memelihara hatinya agar supaya cukup baik dan dia banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik jadi istikharah. Ya. Kalau dia izin misalnya untuk menikah, seperti istikharah. Kalau memang itu terbaik untuknya, Allah akan mudahkan dalamnya. Kalau tidak baik, Allah akan dia dari hal tersebut. Apakah gerak syaitan ketika kami ingin menegakkan sunnah, misalnya memotong celana, menumbuhkan jilbab, orang mandi menghindari. Ya, itu termasuk gerakan ya, dan termasuk kelemahan dalam keimanan. Termasuk kelemahan dalam keimanan. Sofar yang menurut sunnah, ya, itu malu kepada pandangan manusia. Ya, itu malu kepada pandangan manusia. Harusnya lebih malu kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tidak, dalam cinta Allah. Dan dia malu pada Allah kalau berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat. Ini yang lain. Kesalahan ini lebih ditanamkan di dalam jiwa. Ya. Ataupun bayar mengurusi manusia. Sudah tidak penting. Nah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatkan. Ya. Man arda annaka bi sakhatillah. Sakhatallahu alaihi. Kata alaihi an-nas. Karena yang ingin membuat senang manusia pada manusia, Jadi membuat manusia itu senang kepadanya, tapi dengan cara dia membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya, akan membuat manusia murka kepadanya. Man ardallah wa man afkhata an-nas biridallah ali Allahu alayhi wa arda an-nas lahu. Siapa yang membuat manusia itu marah, dia menegakkan keridhaan kepada Allah, Allah kepadanya, dan Allah akan membuat hati manusia itu ridha kepadanya. Ini tidak perlu takut. Tidak perlu seseorang itu bersedih hati. Lagi masa, sekarang ada orang yang melakukan, dia melakukannya, mendapat olokan dari manusia celaan. Ya, tapi telah mengingatkan, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Dan aneh karena menjalankan agama yang apa? Agama yang benar. Kami ini baru belajar, tetapi di rumah ada televisi. Apakah saya boleh merupakan dia diam? Ya ini, apa namanya? Main ya? Ya. Saya tidak masuk di pembahasan masalah rusak-merusak. Ya. Sebab itu, dalam pengingkaran. Dan merupakan pengingkaran itu, seseorang dilihat wilayah dia kan, ada kemampuannya kan, atau tidak? Ya. Kalau di rumah ya itu bukan wilayahnya, rusak-rusak. Beliau adalah anak di situ. Caranya adalah dia menasihati kepada orang tua. Memperingatkan. Itu yang tadi saya katakan pentingnya ilmu agama. Sebab ilmu agama itu kekuatan tersendiri. Jangan dikatakan kekuatan itu dengan cara merusak saya. Kekuatan dengan menyampaikan, hujah, menyadarkan. Ya. Kalau hati orang tua sudah puas dengan itu, dia bawa dengannya, dia sendiri akan apa? Akan mengeluarkannya dari rumah. Baik. Kami bingung, yang kemana ke yang benar. Kalau mereka kelompok itu masih masyarakat Islam dan sunnah kaya. Ini tadi yang saya katakan, fitnah yang menimpa generasi muda juga. Keluarannya itu cuma satu. Sebenarnya jelas, Al-Quran, hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti dalam para ulama salaf. Mengikuti dalam para sahab, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka ini kan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Ya, dikatakan oleh Rasulullah khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah diku kemudian generasi terakhir, kemudian generasi terakhir. Dan tentunya untuk pembahasan ini ada apa namanya? Kasus lain sendiri kemudian maka saya siapkan kepada semua orang dan seluruh hadirin untuk meninggalkan segala macam bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti jalan para sahabat. Ada segala hal. Ibu kos kami berencana membuat acara makan-makan menyambut malam tahun baru. Apakah kami diperbolehkan makan-makan? Itu saya sebutkan tadi. Kami diperbolehkan. Saya ikut-ikut dalam hal yang seperti ini. Kalian ya, kalian malam tahun baru dan itu kalian bukan kalian Islam kebiasaan orang-orang kafir. Nasihat dan saran, saran dan trik agar tidak tidur sesuai salat subuh. Kami terbiasa merojah haplan, tapi akhir-akhir ini sering tidur pagi. Ya, biasanya tidur pagi kalau ada begadang di malam hari. Ya, begadang di malam hari. Maka cara yang paling baik seseorang itu, dia tidur cukup dan sebelum subuh dia bangun untuk melakukan salat. Malam sebelum dia melakukan sholat itu. Sebab ini adalah hal yang membuat hari setelahnya menjadi jahat. Ternyata ada Syekhul Islam di dunia, beliau selepas sholat subuh selalu mirip dalam bacaan beliau. Saya ditanyakan kepada beliau, Kenapa Anda tidak meninggal di sini? Dia ini kekuatan saya. Kalau saya bilang ya hari ini saya akan melemah. Ya. Iya kan? Melemah. Dan di antara trik lain juga, seorang mengingat akan pertemuan di waktu pagi. Sebab waktu pagi itu punya pengumuman berbeda yang lainnya. Lalu bersabda buruk di buhari umat ini. Berkait ke waktu pagi umatku. Nah. Bagaimana kriteria seorang guru atau ustazah? Ini menggetar hafalan dan mengambil ilmu kepadanya. Karena mendengar di ceramah Ustaz bulan Juni, bahwa Al-Quran itu harus diambil dari guru. Namun satu huruf. Ya, saya ada Al-Quran, kita sudah lupa dengan ilmu tujuh. Ya. Dan seorang bisa belajar di mana saja. Jadi orang yang paling baiknya, orang itu bisa membelajarinya, dia mengambil dari mulut seorang guru. Agar supaya bacaannya lurus dan diluruskan oleh guru. Diluruskan oleh guru. Ini sebenarnya di sini bertanya tentang mana ini. Sebiasanya hanya menghentikan pentingnya guru di dalam belajar. Orang yang belajar tanpa guru hanya lebih banyak daripada benarnya. Dan yang aneh-aneh itu biasanya muncul karena seseorang mengambil ilmu tanpa guru. Ya. Dan sebab masalah juga di kalangan anak muda. Banyak pemikiran-pemikiran yang aneh. Sebab gurunya adalah internet. Gurunya adalah internet. Ya sedikit-sedikit. Ya tanyanya ke Google. Ya. Apa sih yang salah tanya ke Google. Ya. Akhirnya ilmunya. Ya, seperti yang dia pahami dari internet. Dia kasih masukan di internet itu. Orang yang miring, dia juga ikut miring. Ya. Kalau dia dapat dari sumber yang bagus ya alhamdulillah. Kalau dari sumber yang bagus. Sisa bermanfaat cara ini. Ya, mengambil ilmu dari guru yang benar. Ya, guru yang baik akidahnya, lurus manhajnya. Ya, dia memang amrah yang ingin umat itu menjadi baik. Ya, ini kriteria guru ya. Adalah hal yang penting. Ya, kita mengambil ilmu dan belajar darinya. Yang dijelaskan ini ilmu yang wajib dipelajari yang sunnah dan lainnya. Yang wajib dipelajari itu adalah hal yang mengangkat kewajiban seorang hamba yang adil antara Allah. Kewajiban yang pertama, dia wajib mengucapkan Allah. Maka dia harus mempelajari bagaimana cara bertauhid kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Bagaimana dia wajib meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka dia wajib mengetahui apa itu syirik, apa itu bentuk-bentuknya. Dia harus mempelajarinya. Kewajiban yang kedua, dia wajib dengan ibadah-ibadah dalam kehidupannya. Ada kewajiban salat. Salat ada wudu. Jadi dia wajib mempelajari hayat, kewajiban salatnya. Kalau dia punya harta, dia wajib mempelajari hal-hal seputar harta dalam masalah zakatnya, dalam masalah hukum riba dan sebagainya, dalam memanfaatkannya dan bertransaksi tentunya. Dia masuk di bulan Ramadan wajib dia tahu cara berpuasa. Dia punya kemampuan untuk haji, dia wajib mempelajari bagaimana cara berhaji. Di hal yang sifatnya mengenai kewajibannya itu adalah ilmu yang wajib dia pelajari. Ada yang merupakan fardu kifayah. Ada yang merupakan sunnah muakkadah. Tapi yang sunnah muakkadahnya saja itu lebih baik daripada sholat malam, lebih baik daripada sholat nawafil. Ini dalam apa? Menuntut ilmu. Contohnya kalau sunnah itu manfaatnya untuk diri dia sendiri. Tapi kalau dia belajar ilmu agama manfaat untuk dia dan untuk orang. Dia belajar. Menuntut ilmu, kata Imam Ahmad adalah amalan yang paling afdal kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar. Apa jawaban bagi orang yang selalu menanyakan tentang manfaat yang diberikan oleh orang kafir? Ya, tidak diragukan ya Allah, di dalam hidup dunia. Ada orang ada prestasi, ada kemajuan dia memberi manfaat untuk orang. Seperti orang-orang yang menemukan ya, sejumlah perkara yang sampai sekarang ini manfaat, manusia mengambil manfaat. Misalnya, menemukan ini, misalnya, menemukan ini dan itu. Tidak diragukan. Kadang-kadang bermanfaat untuk manusia. Apakah bermanfaat untuk dirinya? Kalau kafir, kecil akan memberi manfaat untuk dirinya. Sebab kecilnya akan menghancurkan seluruh amalannya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yu'idu hadzal din birrajul fajir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan orang fajir. Orang yang fajir diambil manfaat darinya. Dia jelek dalam suatu perbuatan, itu suatu hal yang kaum muslimin mengambil manfaat darinya. mohon penjelasan mengenai apakah diharapkan jual beli pada musalla. Kalau dia musalla terus sholat, itu sama dengan musyrik. Dan sampai sebagian kalau sudah dikhususkan untuk sholat, dia punya hukum musyrik. Bila dikhususkan untuk sholat. Tapi kalau sudah keluar dalam diri sendiri, sudah khusus, ini tidak masuk. Tidak gitu, tidak bisa lagi musyrik. Kalau hari itu, dikhususkan untuk sholat, lalu jika, ini terhitung dari apa? Musyrik. Kalau di sebuah kadangnya ada ruang dan putus, jika untuk sholat, tidak ada kegiatan lain kecuali untuk sholat, itu punya hukum seperti musyrik. Harus sesuatu musyrik masuk dalamnya, boleh sholat di jamaah dan bahwa tidak boleh jual beli di dalamnya. Kalau orang Islam memiliki jualan di sekolah yang non-muslim, dan orang lain transaksi dengan orang kafir, jual dengan orang kafir, itu adalah sebab Nabi SAW dan para sahabat, mereka transaksi dengan orang-orang Yahudi. Nabi meninggal dalam keadaan beliau menggade baju besinya dengan mengambil 30 sok gandum dari Yahudi. Ya. Jadi hal yang berbeda dengan urusan dunia tidak ada masalah. Sepanjang transaksi itu adalah transaksi yang halal dan jual beli yang dihalalkan. Ustaz, saya adalah orang pemuda, sangat bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Tapi saya merasa sangat sulit untuk hal tersebut. Jadi, akhirnya semangatnya belum sulit. Ya. Kalau orang yang bersemangat, ya. Itu tidak ada kata sulit di depannya. Tidak ada kata sulit di depannya. Sebab kata sulit di depannya, itu artinya sedekah di awal jalan. Sebelah di awal jalan. Ada seorang imam namanya Kisan. Dia ini ahli hadis, tapi ini terkenal di tafsir dan bahasa. Terkenalnya. Jadi saya ketika menuntut ilmu, selalu beliau merasa dirinya, wah saya tidak bisa berhasil. Sudah lagi, wah saya tidak bisa berhasil. Saya bisa berhasil. Suatu saat Allah Subhanahu akan perlihatkan kepadanya, kejadian yang membuat beliau terduga. Beliau melihat semua bawaan yang berat. Lagi tempat yang terjang. Kenapa ya semut? Bahwa ada kata lebih berat daripada apa? Berat badan semut itu. Belum sampai kata saja. Ya. Tapi apakah semut ini langsung selok pulang tinggalkan? Ya. Ambil lagi orang itu. Naik lagi. Jatuh lagi. Terus jauh lagi. Sampai dari atas. Ya. Kata misalnya, semut saya bisa begitu. Kenapa saya tidak bisa? Dia pun akhirnya terus. Belajar dan sampai Allah memberikan untuk beliau hal yang apa? Syarat bahasa. Musi boy, akar bahasa. Ya. Awalnya dia belajar, bahkan ditegur di majlis Hamad bin Zaid. Dia keliru dalam berucap. Ya. Keliru dalam berucap. Karena kamu lahan. Semenjak itu diam-diam. Supaya tidak salah dalam berucap. Tidak salah dalam berucap. Ya. Demikian ya. Bagaimana semangat para ulama. Untuk orang yang menghafalkan ada beberapa syiat memudahkannya. Yang pertama, dia mengikhlaskan niat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kendala yang dia pahami maknanya. Dia baca artinya, kalau dia bisa baca tafsirnya, dia baca. Kemudian yang ketiga, dia jangan bebani dirinya dengan sesuatu yang di luar kendalanya. Iya. Berapa sedikit tapi kontinu itu lebih bagus daripada banyak yang tidak kontinu. Dalam sehari misalnya di hari 3 ayat, ayat itu saya pasti continue. Yang paling penting dia dalam menghafal adalah murojaahnya. Sebab murojaah itu lebih berat daripada apa? Daripada menghafal. Saya ada menghafal satu juz satu hari jadi hafal. Ya, tapi murojaahnya belum tentu. Dia bisa murojaah di setiap hari. Ya, punya komitmen untuk murojaah. Nah, itu dia harus menjaga bagaimana cara memurojaahnya. Kemudian cara yang lainnya, hafalannya bagus, bacaan pada beberapa hafalan muslim dia baca di dalam bacaan sholatnya. Ya. Kemudian di antara cara juga dari sebab yang sangat penting, dia punya tempat untuk store hafal. Dia jangan hafal sendiri. Hafalannya dah tempat dia hafalannya. Sebab kalau dia hafal sendiri, namanya diri itu sehatnya. Kalau dia sendiri, dia datang. Dia lakukan. Dia tidak semangat, dia tinggalkan. Karena salah tempat hafalan dia akan terisi. Ya. Harus barang menyetor hafalannya. Ini harus ditarget. Termasuk kelemahan generasi muda kita. Ya, sedikit. Apa namanya kesadaran untuk menghafal Al-Quran. Sedikit kesadaran. Untuk menghafal apa? Al-Quran. Allah subhanallah Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. برح ولو قال يسرنا القرآن للدين فهل شك سمح كنت لم تهتنا القرآن بك شيئا فهي المريد حتى يمين ذلك مثلا شيئا فهي المريد تيطا فهل مدهيا فهي شيئا المريد بك مدهني banyak dari orang menanyai dari Al-Quran di berita itu yang membahas dari Irak rahim setelah di ayat di surah Turqan وقال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال وهي قومك فسنقوهي وهي رسول وهي ربك فسنقوهي قومك من يديك القرآن مريم بي هل ينديه جر بقيالك فما من ينجلك القرآن من يربس ابن القيم من ربانيا diterangkan bahwa meninggalkan Al-Quran itu banyak bentuknya. Kadang meninggalkan sebarangnya, kadang meninggalkan tidak mengetahui kandungannya, kadang meninggalkan tidak mengamalkannya, kadang meninggalkannya tidak mendengarkannya, tidak mencerdiknya. Itu sebarang meninggalkan Al-Quran. Kalau kita jujur pada diri kita, kita banyak, sedikit banyak tergolong ke dalam orang yang meninggalkan Al-Quran. Karena itu semangat terhadap Al-Quran hendaknya lebih banyak. Dari bayi, wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengakidasi? Ini saya sudah pernah ditanya ya. Sebagian saya disebarkan di internet, tahu saya. Dianggap sebagai suatu hal yang sangat besar. Seakan-akan kesalahan yang sudah mengeluarkan saya dari ahli sunnah wal jamaah. Saya membolehkan ya. Karena memang memakai hal ini bukan lagi dari kehususan orang-orang musyarakat. Dia sudah ikut di mana-mana. Di sebagian tempat sudah hal yang sudah diwajar dan bahasa di sekolahan. Sudah biasa. Itu dikatakan dia tersyabuh dengan dua hal. Mirip dengan orang kafir pada dua hal. Hal yang pertama, mirip dalam keadaan orang kafir itu. Hal yang mirip kebudayaan, yang kebudayaan itu khusus bagi mereka. Mulai tempat ini. Kalau saya katakan tasyabbuh, maka itu banyak bentuk tasyabbuh di dalamnya. Hati juga tasyabbuh, pagi hari. Mana pagi hari? Sebab hal asalnya dari mana? Dari orang kafir yang mati. Kan begitu? Ya. Atijas, itu juga tasyabbuh. Atijas. Mana pagi jas itu sudah? Banyak dari ulama kita semua ini tasyabbuh. Masih dingin, ya ulama kita pasti tas juga. Kasih yang berhasil kita tetapkan, anda tahu? Hah? Itu dibagi di musim dingin. Ya. Makan di Yaman itu adalah pakaian hampir semua orang saja. Keluar dari kebiasaan itu kurang saya. Ya. Waktu itu sudah merupakan kebiasaan masyarakat. Tidak ada seorang alim pun yang memfatwakan itu tersyabdu. Karena itu, orang-orang yang berkomentar yang saya sebut di internet itu, ini dari orang-orang yang saya katakan, kendala, sebagian anak-anak muda, yang tidak punya pekerjaan, kurang ilmu agamanya, kemudian memberikan tanggapan, enaknya saja. Merusak hal-hal yang berbeda. Dianggap tasyabbuh itu hanya kalimat saya. Tidak berarti bahasa Arab yang paham menurut orang apa-apa. Orang kasih makan, kita juga makan. Begitu serupa dengan orang akhir. Serupa yang bagaimana yang dimaksud. Maka harus ditaksirkan, dijelaskan dengan ilmu. Itu kemana darah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang buku novel pertama Islam? Sebenarnya kita mengetahui itu adalah fiksi. Jadi kita diajak untuk mengambil ibrah di dalam film-film tema Islam. Itu semuanya lagi terbalik kan? Sebab mana dalam sahabatnya tidak ada yang melakukan. Iya. Dan saya seterangkan tadi, yang itu adalah hal yang tidak ada. Dan itu bentuk dari Ustaz. Iya. Jadi perbaikan cara yang menetapkan namanya cara Islam dengan hal-hal yang dengan cara yang salah. Sekarang ini Islami-Islami terlalu banyak di barangnya. Sudah musik Islami. Bahkan ada disco Islami. Disco Islami. Demonstrasi. Ada demonstrasi Islami sekarang. Sudah muncul semua. Semua yang diberi legal Islami di belakangnya. Untuk membenarkan. Yang menjadi pokok hal tersebut sesuai dengan tuntunan atau tidak. Mana lebih asbal, menghidmat seorang akhwat karena takut fitnah terus ke orang tua si ikhwat akan menunggu menit menunggu keputusan orang tua. Kalau kalau laki-laki menikah, nah harus. Ya, dia diizinkan oleh orang tuanya. Nah harus. Yang terpenting sekarang adalah dia menikah itu hukumnya kepada dirinya. Sementara seorang yang wajib dia menikah. Sebenarnya kalau dia punya kemampuan menikah, anda menikah jatuh dalam fitnah, jatuh dalam dosa, itu wajib dia kemana menikah. Tidak boleh dia taat pada orang tuanya dalam hal yang seperti ini. Ya. Sebab la'a atal makhluk syukki wa syukki khalik. Tidak boleh taat kepada ma'lam, bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau dia jatuh dalam maksiat, tidak boleh. Kecuali kalau dia sendiri bisa menjaga dirinya, belum jatuh dalam maksiat orang tuanya. Ya. Belum setuju misalnya, maka dia boleh mungkin untuk mengundurnya. Boleh untuk mengundurnya. Maka ini kembali kepada keadaan. Dan saya selalu menasihatkan bahwa komunikasi yang baik itu selalu menimbulkan hal yang baik. Sesuatu kalau diterangkan dengan cara yang baik, cara yang bijaksana, ya, dengan hal yang menenangkan hati, insyaAllah kita akan menggulah, apalagi kalau disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dia kalau memiliki kondisi darurat, ya sudah sangat harus, ya, orang yang darurat itu doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saling mencintai dunia, kala di akhirat saling bermusuhan. Saya sudah bacakan ayat tadi. Semua orang yang bercintaan, saling mencintai, semua akan bermusuhan pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau cintai selalu di atas keimanan dan ketakwaan, nah itulah yang bermanfaat. Tetap terjaga pada hari kiamat. Ya. Tapi kalau kecintainya, kalau dibangun di atas ketakwaan, pasti hanya bermusuhan pada hari kiamat. Ya. Kemudian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surah Az-Zukhruf, ya. Saya hafal ayatnya ya. Di lembaran yang kedua sebelum terakhir, lembaran yang kedua, di halaman yang kedua sebelum terakhir, Allah berfirman, Al-Khillau yawma'idin ba'duhum li ba'din ahlil muttaqin. Orang yang saling cinta-mencinta kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini ada sejumlah pertanyaannya di luar materi, saya enggak jawab karena waktu membatasi kita. Ya, mungkin stiknya tadi sudah namanya sudah berkurang fungsinya. Ya, mungkin kue yang tidak kebagian snap juga ya, ada yang protes. Ya, ini kita jawab sesuai kadarnya ya. Bagaimana sebaik suatu saat kita bersikap pada teman yang bukan mahram dalam kelas ketika kuliah? Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman wanita? Apakah boleh atau tidak? Saya katakan tadi masalah. Ya, kalau di tempat yang bercampur baur. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah hal yang dia aman dari fitnah, perkara yang keluar dari apa hal yang bersijat yang bertatapan langsung, dia jelaskan dengan hal yang biasa saja, tidak masalah. Kadang dari hal-hal yang seperti ini yang menimbulkan keakraban antara seorang dan kadang ada fitnah di belakangnya. Apalagi misalnya orang yang belajar agama biasanya oleh syaitan lebih serius untuk digarap. Ya, oleh syaitan. Ya. Karena itu kalau ada yang berhasil apa namanya membuat orang yang belajar agama itu tergelincir, ya, kalau syaitan kedudukannya yang berhasil ini kedudukannya di sisi iblis lebih bagus daripada yang lainnya. Lebih bagus daripada yang lainnya. Maka harus diketahui bahwa seorang menuntut ilmu, apakah dia mengenal ilmu agama, ya, itu harus dicintakannya oleh iblis. Bagaimana kita mengikuti orang tua yang melarang anaknya mendalami ilmu agama, dan orang tua ini masih sangat kurang di ilmu agama. Dan seperti ini adalah menasihati. Ya, dan si anak, kalau ingin menjadi anak yang berbakti, belajar pula ilmu agama. Sebab ini adalah kebaktian kepada orang tua. Justru kalau dia mengikuti larangan orang tuanya, itu artinya dia bermaksiat kepada Allah dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Sebab dia biarkan orang tuanya dalam kesalahan. Dan seorang anak yang bermanfaat bagi orang tuanya dengan dia mempelajari ilmu agama. Di mana orang tuanya masih hidup maupun di masa dia telah meninggal. Ya. Karena itu besar lah untuk selalu mencari ilmu agama. Baik, selesai ya. Ini pertanyaan masih banyak. Rasulin datang lagi pertanyaan baru. Ya, waktu sudah sangat jauh berlalu. Baik, sudah 40 menit menjawab pertanyaan. Ya. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk seluruh yang disukai. Dan saya sumber kepada seluruh siswa dan akhwat. Ya. Seluruh pemuda dan pemudi. Bahwa kewajiban-kewajiban yang ada di pemerintah dari mempelajari ilmu agama dalam memperjuangkan agama, menciptakan kemaslahatan, kewajiban-kewajiban ini jangan disepelekan. Karena kita berusaha untuk menunaikannya. Ya, dalam hadiri majlis-majlis ilmu. Karena di Makassar ini, alhamdulillah, ya, untuk tema-tema pembahasan ilmu agama setiap pekan ada. Ya, bisa dikatakan sehari-hari bisa seorang mengikutinya. Sisa dia bagaimana bersikir untuk dirinya sendiri ya. Dalam membina dan memperbaiki dirinya. Semoga Allah memberikan taufik untuk seluruhnya. Tentu saya banyak kekurangan ya, apa yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya akan hal ini. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semua ya. Akhirul kalam, semoga Allah wa iyyakum ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.